Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bab yang baru di sini, bab 48 ya. Kalau di kitab Ifadatul Mustafid syarah dari Syekh Shalal Fauzan 49. Baik. Babu qaulillahi ta'ala wa la in adaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a massathu la yaqulanna hadha li. Baik, al-ayat. Naam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kami merasakan kepadanya rahmatan, sebuah rahmat minna dari kami, min ba'di darra'a, setelah dia ditimpa kesusahan, masathu yang menimpanya, ya, al-ayah, dan lihat di situ wa qalilahi ta'ala, dan terusan ayatnya, ya, la yakulanna hadha li, kemudian ketika dia dapat nikmat, dapat rahmat, dia akan mengatakan ini hadha li. Kita langsung baca terjemahan apa namanya syarah dari Syekh Al-Qarawi ya, di kosakata lihat, walain adaknahu rahmatan, apabila kami merasakan kepadanya sebuah rahmat, ay a'tainahu khairan, apabila kami memberikan kepadanya kebaikan, afiatan wa afiatan, kesehatan, wa ghinan dan kecukupan dari kami, setelah dia ditimpa kesusahan, layakulanna, dia pantu akan mengatakan hadali, ya. Taib, darra amasathu ay syiddatin wa maradin wa faqrin, setelah dia ditimpa darra, yaitu ditimpa syiddah, ditimpa hidup yang genting, kesusahan, marad, sakit, wa faqrin atau kefakiran, dia mengatakan hadali apa, ay astahiqquhu, saya memang berhak, Allah atas Allah ini liridahu bi amali, karena keridhaan Allah akan amal saya, ya. Kalau kata Mujahid, hadza bi amali, ini memang karena hasil amal saya, wa ana mahququn bi, saya memang berhak. Ya. Baik. Kata Ibn Abbas, min indi, ini memang dari saya ketika dia dapat nikmat. Baik, barakallahu fikum. Kalau kata Qurun apa? Inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini saya diberikan karena memang ilmu yang ada pada saya. Ya. Antum pernah dengar gak ucapan para motivator dunia ketika mereka presentasikan kekayaan, hasil closing, hasil dagang, hasil bisnis yang mereka dapatkan, ada gak terlontar ini dari Allah, ini dari Allah, ada gak? Ya? Kebanyakan atau mayoritas yang kita ketahui, yang kita dengar, yang kita saksikan, para motivator dunia, penjual ludah tersebut mengatakan apa? Ini karena kehebatan saya, karena strategi saya, karena begini, begitu, begini, begitu, semua. Dan para hadirin, hadirat yang menghadiri seminar tersebut juga sedang dikader oleh dia menjadi korun-korun baru nanti. Ya. Sebagai orang yang gak bersyukur. Padahal bersyukur ini penting. Agama kita ini ada dua bagian, sabar dan syukur. Syukur dapat nikmat, sabar ketika dapat kesulitan. Nah, ini penting ini. Nah, ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah ancam. Azabku sangat pedih. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma adzunnu sa'atu qa'imah." Dan aku enggak yakin hari kiamat akan tegak. Ya. Ai ya ila adzunnu anna sa'ata satakumu kama yukhbiru al-anbiya'u. Saya enggak menyangka hari kiamat akan tegak sebagaimana dikabarkan oleh para nabi. Lihat kembali di ayat, la in ruji'tu ila rabbi. Nah, kan pertama mereka musyrikin ini enggak percaya hari kiamat. Walaupun mereka percaya Allah, namun mereka enggak percaya hari kiamat. Oleh karena itu di juz 30 dari surah An-Naba, ya, Abasa, ya, kemudian surah-surah Insyikhok, Infitor, mereka kan enggak percaya hari kiamat tuh kan. Ya, surah Al-Qari'ah dan seterusnya. Mereka percaya Allah, menyembah Allah. Namun dalam tujuan duniawiya saja, supaya Allah memberkahi kehidupan mereka. Akhirat enggak. Nah, seandainya mereka pun beriman sama akhirat, main-main. Kata mereka, la in ruji'tu ila rabbi, seandainya saya dikembalikan pada Rabbku nanti di akhirat kelak, innali indahu lal husna. Ya, sesungguhnya saya memiliki kebaikan di sisi Allah. Tuh, lihat lagi. Ya. Kepedean sekali ya. Kepedean sekali, ya. Lihat keterangan, la in ruji'tu ila rabbi, seandainya aku dikembalikan, ay bu'istu, seandainya aku dibangkitkan. Kan mereka enggak percaya hari kebangkitan. Ya. Ala takdir sidqil anbiya, ala takdir, anggaplah nabi itu benar, ya. Ala takdir sidqil anbiya, apa maksudnya? Anggaplah nabi itu jujur ketika menyampaikan akan terjadi hari kiamat. Para nabi itu jujur. Berarti mereka mengatakan dengan kata lain, dia enggak percaya hari kiamat. Kalau benar ada hari kiamat dibangkitkan, saya nanti dapat kebaikan di akhirat. Begitu maksudnya. Paham enggak di sini? Taib. Ya. Falanunabbi annalladzina kafaru bima amilu, maka kami benar-benar akan memberitahukan kepada orang-orang kafir terkait apa yang mereka, ya, amalkan dahulu. Oh iya, dilihat di sini innali indahu alal husna, innahu sayukrimuni, kata dia. Sesungguhnya Allah akan memuliakanku. Fil akhirah, di akhirat, kalau memang akhirat itu ada. Kama akramani fid dunia, sebagaimana Allah memuliakanku di dunia. Ya, kepedeannya, Kak. Kemudian kata Allah, kami benar-benar akan mengabarkan, ya, kepada orang-orang kafir atas apa yang mereka lakukan dahulu. Ai sanukhbiruhum bi'amalihim, kami akan kabarkan kepada mereka atas amal mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat. Walanudzikhannahum min adzabin ghalidz, dan kami akan merasakan kepada mereka adab yang keras. Ai adzabin syadidin, adab yang syadid, yang dahsyat, yang keras. Ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami kan di sini? Ya. Naam. Ya. Kemudian di syarah di situ, lihat kata Syekh Al-Qarawi, yukhbirunallahu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita fi hadhil ayati, di ayat ini, annahu idza an'ama bisihhati, bahwa jika Allah memberikan nikmat kesehatan, wal afiyati, ya, sehat wal afiat, wal gina, dan kecukupan, alal insan al kafir, kepada manusia yang kafir, awis syaki, atau ragu terhadap Allah, ragu terhadap hari kiamat. Ingat ya, ragu terhadap hari kiamat itu dihukumi tidak beriman pada hari kiamat. Za'amal ladina kafaru alla yuba'asu, orang kafir menduga mereka tidak dibangkitkan, berarti ragu mereka, ya, ragu. Ya, ba'da makana yata'assaru fil maradi, setelah mereka mendapatkan kesulitan, ya, berupa sakit, wal faqri, atau kefakiran, la yashkurullaha ala tilkan ni'ami, mereka tidak akan bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat-nikmat tersebut. Za'iman, perhatikan ya. Ya, yang namanya bersyukur atas nikmat itu dengan tiga hal. Dengan kolbu kita meyakini ini nikmat dari Allah, dengan lisan kita mengucapkannya ini dari Allah, dan dengan amalan kita pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu 'ala Allahi 'azza wa jalla fa hiya baliyatun, kata para ulama, di antaranya Abu Hazm. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah musibah, bencana, bukan nikmat. Orang kafir dapat kekayaan, dapat kesehatan, nikmat luar biasa. Tapi malah tiap hari kian kafir, maka itu hakikatnya istidrat, bencana. Za'iman annahu mustahiqun laha 'ala Allah, yang dia mengklaim bahwa dia memang berhak atas nikmat-nikmat tersebut dari Allah. Tsumma bayyanallahu subhanahu, kemudian Allah menjelaskan anna sababa dzalika huwa syakkuhu bi qiyamis saah, bahwa sebabnya ialah kenapa? Karena keraguan dia akan hari kiamat, wa ma ba'daha minal ba'tsi wan nusyur, dan setelah kejadian hari kiamat berupa hari dibangkitkan, hari dikumpulkan, wa annahu tamada ila aktsara min dzalika fi jahlihi wa hamaqatihi, wa annahu tamada, dan dia tetap kekeh, ya tetap kekeh, dia kekeh itu bahasa Indonesia ya, hah, ya tetap terus-terusan kayak begitu ya. Atas hal tersebut, lebih dari itu, dalam kejahilannya, wa hamaqatihi, dan dalam hamaqahnya. Nah, apa ini terjemahnya? Kedunguannya. Nah, ya, bukan kebodohan lagi, kedunguan. Bodoh akutnya. Wadda'a, dan dia mengklaim annahu sayajidu al-rizqa al-husna. Dia akan mendapatkan rezeki yang terbaik indallahi yaumal kiamati, pada di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, id huwa bu'isa, in huwa bu'isa wa nusyira, jika memang dia dibangkitkan dan dikumpulkan. Nah, kan dia enggak percaya hari kiamat, ragu dia. Kata dia, anggaplah benar hari kiamat, saya akan dapat tempat yang baik, dapat rezeki dari Allah. Kepedean ya. Summa yatawa'aduhullahu bi annahu sawfa yuhsi amalahu. Kemudian Allah mengancam mereka bahwasanya kelak Allah akan menghitung amalnya. Wa yukhbiruhu, Allah akan kabarkan kepadanya biha, tentang amal-amalnya tadi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, summa yujazihi alaiha bil adzabi syadid, kemudian Allah akan membalas atas amal tersebut dengan azab yang keras. Ya, al-fawaid yang kita bisa ambil faedah dari ya hadis atau dari ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi, annal khaira wasyarra muqaddarun minallah. Kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua sudah ditakdirkan. Ya. Sebagian orang beriman hanya kepada takdir yang baik aja. Sedangkan yang buruk enggak terima dia. Nah, ini. Yang buruk pun juga sudah ditakdirkan. Ya. Asani yang kedua, wujubu syukri ni'ami, wajibnya mensyukuri berbagai nikmat. Nah, ini pentingnya. Agama kita ini separoh, dua, setengah sabar, setengah syukur. Ini penting, ini bersyukur. Syukur dengan tiga hal. Dengan kolbu kita yakini ini dari Allah, bukan dari diri kita. Yang kedua, dengan lisan kita mengucapkannya. Yang ketiga, dengan amal anggota badan kita pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Kayak tadi sholat isya berjamaah, sekarang duduk ngaji, baca kitab tauhid. Ini bagian dalam rangka syukur kepada Allah. Syukur nikmat sehat, waktu luang. Kita ngaji. Ya. Bagian dari syukur. Ada rezeki dari antum-antum beli bensin. Pergunakan untuk itu. Dan gak seberapa juga. Ya gak? Ngaji sepekan berapa kali? Ini 24 jam nih. Dari sekarang pukul berapa? 20.12. Pukul 20.12 kemarin hingga pukul 20 sekarang. Berapa jam antum gunain untuk dunia, berapa jam gunain untuk akhirat? Ada orang yang bilang, 50-50 dong. Mesti seimbang. Siapa yang bisa seimbang? 12 jam dunia, 12 jam akhirat, siapa yang bisa? Bisa dia 12 jam itu dia fokus zikir, baca kitab, baca Quran, dakwah, menuntut ilmu, sholat sunnah, sholat wajib. Bisa dia. Siapa yang bisa kayak gitu? Ini menunjukkan memang ada kusur dari kita, kurang kita, lalai kita dalam hal akhirat. Kita belum bikin apa-apa. Ya enggak? Padahal dunia disifati oleh Allah buruk semua. Wamal hayatu dunia illa la'ibu wa lahun, sendau gurau permainan. Wal akhiratu khairu abqa, kan begitu? Akhirat lebih baik, lebih kekal. Ad-dunya mal'unah. Ya, dunia dilaknat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya untuk dunia akhirat Allah jelaskan, cari akhirat. Dunia itu gimana? Cuman dijelasin, falatan sanasi bakaminat dunia. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Sekedar jangan lupa aja, jangan lupa. Tapi kalau kita sekarang enggak, prioritas dunia. Ngaji di waktu luang, harusnya meluangkan waktu, bukan di waktu luang. Ya, saya sudah sering terangkan biografi sahabat, antum baca. Ya, sahabat Rasulullah SAW, lihat aktivitas mereka, urusan dunianya sedikit. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, lihat biografinya. Kapan? Berapa banyak disebutin dia bisnisnya, ke pasarnya, dagangnya, niaganya, sedikit. Tapi lihat kisahnya, jihadnya, hijrahnya, sholatnya, ibadahnya, dakwahnya, lihat sedekahnya, lihat tuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan sih disebutin kehidupan dunia beliau? Pra kenabian, sebelum kenabian, dagang, bekerja, ikut paman, ikut calon istri, ikut Khadijah, setelah Khadijah menikah dengan Khadijah, menjalani bisnis Khadijah. Selepas dari Nabi gimana? Di Madinah paling nyuruh sahabat jual kambing, udah gitu aja. Sedikit. Yang ada kisah-kisahnya, 2 bulan dapurnya gak ngebul, semua rumahnya. Semua rumah. Rumah istri-istrinya. Yang kalau Rasulullah SAW zaman sekarang mungkin dia dibully sama antum-antum orang. Poligami kok dapurnya gak ngebul. Karena sebagian ikhwah, bahkan ustadz pernah saya lihat sendiri, ngebully ikhwah yang poligami, bayarannya tersendat. Dibully sama ustadz. Ustadz sunnah. Tahu sunnah apaan? Dibully. Poligami kok SPP nunggak. Subhanallah. Dia ketika poligami mungkin ekonominya lagi lancar. Pas pandemi apa segala macam, ya namanya berputar kehidupan. Ini baru SPP nunggak, belum gimana 2 bulan gak ngebul. Aisyah bilang rumah Aisyah gak ngebul 2 bulan. Udah dibully sama antum-antum orang nih Rasulullah SAW. Naudzubillah, gak mungkin kita ngebully Rasulullah. Ngebully Rasulullah itu kekafiran. Walau gak bermaksud membully. Kekafiran itu. Ijma' ulama. Dan kafir bagi yang tidak mengkafirkannya. Ragu akan kekafirannya. Ijma' ulama. Bahaya sekali. Taib. Nah, kembali lagi. Makanya profesi sahabat adalah profesinya urusan akhirat. Mujahid, talibul ilmi, da'i, ya enggak? Abid, ahli ibadah. Dunianya sampingannya, beternak, ya. Bertani. Lagi bertani, musim panas, bentar lagi nih, kurma nih mateng ini. Panen, datang perang Tabuk. Tinggalin. Ya. Allah firmankan infil khifafa wa sikola, berangkat akan berjihad dalam keadaan berat atau ringan. Ditinggalin semua. Orang-orang munafik enggak mau, minta udzur deh, inna buyutana aurah, kami ini kami itu. Ada sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik, enggak ikut juga. Karena memang dia betul-betul lagi nikmatin panen kurmanya. Tapi dia gak mau kayak munafik, dia jujur. Munafik kan pura-pura, kami, saya ini, saya itu. Dia jujur, Rasulullah memang saya gak ada udzur, gak ikut perang Tabuk. Dihajar, bukan lagi ditahdir, dihajar berapa? Hah? Puluhan hari. Gak dijawab salam, gak ditegur, gak diapa, hancur hati dia. Tapi dia tetap kokoh dalam keimanannya, jujur dalam keimanannya. Gak seperti munafik. Yang minta udur, Rasulullah SAW menghukumi yang zahir. Oh, kamu, wahai Rasulullah, saya ada ini, saya itu. Ya. Tapi Rasul tahu ini munafik. Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Malik, zahirnya apa? Saya enggak punya udur, dihukumi. Ditahdir, dihajar. Tapi karena hatinya jujur, datang surat atau ayat yang memberikan tobat kepadanya. Orang munafik enggak ada ayat memberikan tobat pada mereka. Karena mereka dusta semua. Keimanannya enggak ada. Nah ini ya. Jadi profesi sahabat, urusan akhirat. Dunia, sampingan. Kalau kita, profesi kita, dagang, pegawai, bisnis. Urusan penuntut ilmu ini menuntut ilmu apa? Sampingan. Entah ngaji dari kapan tahu, kitab tauhid seumur hidup belum pernah selesai. itu miskilah itu. Ya, baca sendiri deh, nggak pernah. Kajian di majelis deh, nggak pernah. Usul salasa nggak pernah selesai. Ya, nah, ini miskilah. Ya, usul udah pernah selesai. Ditanya perbabnya, kebingungan juga. Nah, Allah musta'an. Nah, ini, walaupun kayak begini, udahlah kita semaksimal mungkin upayakan sekarang. Apa yang bisa kita sekarang, ya udah kita lakukan. Tapi jangan dikurangi lagi. Udah begini kurang, mau dikurang-kurangi lagi. Bergaya-gaya lagi. Masih untung Anda datang. Siapa yang untung antum datang? Masih untung Anda ngaji. Siapa yang untung antum ngaji? Ada yang untung? Siapa yang untung? Masih untung Anda ngaji. Siapa yang untung antum ngaji? Hah? Yang lebih diuntungkan siapa? Diri sendiri. Ya, ada orang gitu nyeletuk, masih untung saya ngaji. Kayak hadiran dia itu berpengaruh terhadap dakwah. Dia hadir dakwah jadi kuat. Dia nggak hadir dakwah lemah. Pedean siapa ente? Hah? Udah ngasih apa ke umat? Peran apa? Subhanallah. Ya. Taib barakallahu fikum. Lanjut lagi. Al-khamis al-rabi asyakku fil qiyamah kufrun biha. Ragu terhadap hari kiamat itu berarti kafir terhadap hari kiamat. Al-khamis al-imanu billah la yughni anil iman bil ba'si. Keimanan pada Allah itu enggak cukup kecuali enggak cukup tanpa beriman kepada hari kiamat. Jadi ada kalau kita dengar-dengar hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, gitu kan? Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidullah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Beriman pada Allah sering digandengkan dengan beriman kepada hari akhir. Maka kata para ulama, siapa yang enggak beriman sama hari akhir dianggap enggak beriman sama Allah. Karena begitu banyak ayat-ayat Allah mengabarkan tentang hari akhir. Enggak percaya. Berita tentang hari akhir bukan satu ayat. Bukan cuma satu surat. Banyak puluhan. Ya, tentang hari kiamat. Terus gak percaya hari kiamat. Dia percaya Allah. Ya sama aja kafir. Ya. Paham gak sini? Ya. Juga mendustakan berbagai sifat Allah kalau di hari kiamat dihindari. Berarti mendustakan sifat hikmah bagi Allah. Gak ada hari kiamat berarti ada kekurangan kan begitu. Ada ketidakadilan, terzolimi di dunia yang lemah. Kemudian gak ada hari akhir, ya udah dia begitu aja udah. Enak aja, kambingnya aja, hewan aja yang lemah terzolimi, di hari akhir mendapatkan keadilan. Kambing yang gak punya tanduk, diseruduk oleh tanduk, kambing yang bertanduk. Di dunia yang gak bertanduk, terzolimi, gak bisa ngapa-ngapain dia, cuman mengadu aja dia kepada Allah. Mau balas pakai apa? Tanduknya enggak ada. Mau balas pakai apa? Mau balas pakai apa dia? Enggak bisa di dunia. Terus kalau enggak ada akhirat, selesai, enggak ada keadilan begitu? Enggak. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di Adabul Mufrad, ya, bahwasanya dia akan dibalas. Dihidupkan kembali. Setelah udah selesai, udah puas yang udah tegak keadilan, Allah jadikan lagi mereka tanah. Allah jadikan lagi mereka tanah. Nah manusia begitu. Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira dia gak dibiarkan begitu aja? Layu mar walayun gak diperintahin, gak dilarang gitu. Kalau gak ada hari akhir, berarti hilang sifat hikmah. Ya gak? Hikmah itu hilang. Allah memiliki nama Al-Hakim. Yang maha hikmah, maha bijaksana. Kalau gak ada hari kiamat, yang kuat akan menindas yang lemah, selesai. Mati, ya udah. Begitu aja. Ya barakallahu fikum. Terus berikutnya, isbatul jazai wal hisabi. Nah, yang bisa diambil faedah dari ini adalah ditetapkannya balasan dan hisab. Munasabatul ayati lil bab, korelasi ayat ini dengan bab, haitsu dalla al ayatu ala anna nisbatan ni'ami ila ghairi lahi kufrun biha. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa menisbatkan berbagai nikmat kepada selain Allah itu adalah kekufuran atas nikmat tadi. Ini penting ya. Ya, munasabatul ayat li tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid, haitsu hurrimatil ayatu nisbatan ya, nisbatan ni'ami ila ghairillah, ketika di mana ayat haramat, bukan hurrimat ya. Haramatil ayatu, ketika ayat ini mengharamkan menisbatkan nikmat kepada selain Allah, li'anna dzalika isyrakun fir rububiyyah. Karena itu berarti menyekutukan Allah dalam rububiyyah. Seakan-akan ada pihak lain yang memberikan dia nikmat. Padahal enggak ada. Yang memberikan dia nikmat, yang Maha pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang panjang ini. Nah, kalau udah nyampe hadis ini seakan-akan the warning. Ya, kajian Kitab Tauhid sudah mendekati akhir. Nah. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaqul inna salasatan min bani Israil, ada tiga orang dari bani Israil. Isra berarti Israil itu nama Yakub ya. Maknanya apa sih Israil? Abdullah, hamba Allah. Israil adalah Yakub. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azar ya. Yakub inilah bapaknya Yusuf, Bunjamin. Nah, keturunannya Bani Israil, Bani Yakub. Yakub maknanya adalah Abdullah. Nah, sementara negara Israel itu Abdullah mereka. La adullah itu. Bukan Abdullah. Mereka musuh Allah. Mereka mengklaim hamba Allah. Ya. Nah, bagusnya kita plesetkan, bukan Israel mereka. Ya, plesetin yang lain aja. Israel. Ya. Syekh Rabi punya buku kecil ya. Saya pernah baca dulu sekali, belasan tahun lalu. Hukmut Tasami Daulah Yahud bi ya, bi Israel. Hukum menamakan negara Yahudi dengan Israel. Ya. Baik. Inna salasatan min bani Israel abros. Ada tiga orang dari kalangan bani Israel yang abros. Yang kusta, wa akra, yang botak, wa akma, yang buta. Yang kusta, botak, dan buta. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah hendak menguji mereka. Fa ba'asa ilaihim malakan, maka Allah mengutus satu malaikat kepada mereka. Fa atal abros, maka satu malaikat ini datang kepada orang yang penyakit kusta. Ya. Man usiba bil baros, yang ditimpa penyakit kusta. Ya. Fa qala, kata malaikat ini, ayu shayna habba ilaik, ahabu ilaik, hal apa yang paling kau sukai? Qala launun hasan wa jildun hasan, kata dia. Ya, laun, warna. Kan kalau kusta itu kayak sekarang apa, albino ya. Kayak begitulah. Ya, warna kulit yang baik dan kulit yang baik. Wa yadhabu anni alladhi qadarani Allah qadiranni annasu bih. Dan Allah menghilangkan dariku yang membuat manusia jijik kepadaku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruh. Ya. Maka malaikat tadi mengusapnya dan hilanglah penyakitnya. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Dia diberikan warna kulit yang baik, kulit yang bagus. Ya. Kata malaikat tadi, fa'iyul mal ahabu ilaik. Dia kan udah miskin, kusta lagi. Sekarang ditawarin lagi, harta apa yang kau sukai? Paling kau sukai? Qala al-ibil, kata dia, unta-unta. Awil bakor, atau sapi. Ya, syaqqa Ishaq. Ishaq perawi meragu akan hal ini. Sapi atau unta ya, gitu. Namun dua-duanya benar maknanya. Fa'utiya naqatan usyara'ah, maka dia diberikan ya, unta betina yang bunting. Usyara'ah maksudnya 10 bulan. Bunting ketika berusia 10 bulan, bentar lagi melahirkan. Faqala, dan malaikat ini mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada ontakmu ini. Ya. Qala, kata Nabi, fa'atal akra, faqal, ayu syain ahabu ilaik. Nah, kemudian malaikat ini datang ke penyakit akra. Tadi, apa akra? Yang enggak punya rambut. Ya. Rambutnya rontok semua, dan dia miskin. Malaikat ini nanya lagi, ayu syai'in ahabbu ilaik, hal apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasan, rambut yang indah. Wa yatabu anni alladhi qadira anni qadirani annasu bih, dan hilang dariku yang manusia merasa jijik kepadaku. Famasahu fabadhahaba anhu fa utiya sya'ran hasanan, diusap oleh malaikat maka dia diberikan rambut yang indah. Ya, faqala ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang kau paling sukai, kata malaikat ini. Karena dia udah botak rontok, rambutnya miskin pula. Kata orang ini al-baqar awil ibil, ya, sapi atau unta. Fa utiya baqaratan hamilan, maka dia diberikan seekor sapi yang hamil bunting. Qala barakallahu laka fiha, didoain lagi keberkahan oleh malaikat tadi. Fa atala ama, malaikat ini datang ke orang yang buta miskin. Wa qala ayu syai'in ahabbu ilaik, hal apa yang paling kau sukai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihi annasa. Ya, saya ingin agar Allah mengembalikan penglihatanku hingga aku bisa melihat orang-orang. Fa masahu faradallahu ilayhi basarah, maka diusap oleh malaikat dan Allah kembalikan penglihatannya. Fa qala fa ayul mal ahabbu ilaik, dia kan miskin juga, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ghanam, kata dia. Ya, kambing aja. Fa utiya syatan wadidan, maka dia diberikan seekor kambing yang memiliki seekor anak. Ya, fa unti jahadani ya wa wallada hadha. Ya, maka kedua, yang pertama yang dikasih sapi, ya, yang dikasih onta dan sapi ini, ya, kedua orang pertama ini dihasilkan, artinya wa wallada hadha, hewannya berkembang biak lah begitu. Fakana lihada, yang dapat onta ini dia wadin minal ibil, dapat ontanya itu satu lembah, masya Allah, satu lembah saking banyaknya. Walihada wadin minal bakor, yang dapat sapi tadi yang botak dapat satu lembah, sapinya sepenuh lembah, masya Allah, berapa ribu ekor itu, ya enggak? Walihada, dan yang ketiga ini yang buta tadi dikasih harta tadi apa? Wadin minal konam, dapat kambing sebanyak satu lembah, ribuan ekor. Qala, kemudian Nabi bersabda, summa innahu atal abros, malaikat tadi datang ke yang abros tadi, yang kusta tadi. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuknya dia dan dalam keadaan dia, artinya dalam rupa dia yang dulu. Malaikat ini datang dalam bentuk yang kusta. Ya, yang kusta. Malaikat datang dalam bentuk sosok berpenyakit kusta. Faqala, kata malaikat ini, rajulun miskinun wa ibnus sabil, qadin qata'at biya al-hibalu fi safari. Saya orang miskin. Lah, ibnus sabil, lagi di perjalanan. Qadin qata'at biya al-hibal fi safari. Habis bekal saya. Fala balagoli al-yawma, saya enggak bisa nyampe lagi. Ya, enggak ada bekal buatku hari ini illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Summa bika, ada summanya itu, boleh. Ya enggak? Enggak boleh pakai waw. Ya. Ataf, karena yufidu al-istirak. Ya enggak? Kalau summa boleh, yufidu at-ta'khir wa tartib. Pada masalah masya Allahu wa syi'tah. Masih ingat enggak? Nah, malaikat ini as'aluka billadhi ataaka Allahu al-launal hasan. Tuh, malaikat ini udah ngasih tahu kepada dia, aku meminta kepada Allah, ya, yang telah memberikan, ya, ke engkau kulit yang bagus, wal jilda, warna kulit yang bagus, wal jildal hasan wal mar, memberikan kulit yang baik dan harta. Tuh, diingetin oleh malaikat ini kepada dia. Ya, ba'iran, saya minta, ya, itu aja, seekor onta aja. Minta ekor onta, ataballagu bi fi safari, yang saya bisa terusin safar saya. Dia kan punya onta berapa? Satu lembah. Minta seekor je lah, gitu. Faqala, orang ini mengatakan, al-hukuku kasiratun, tanggung jawab saya banyak, gitu kan. Ya. Faqala lah, malaikat ini pas lihat, oh pelit dia. Ka'ani a'rifuka, loh, kok seakan-akan saya kenal kamu, kata malaikat ini yang nyamar jadi orang yang berpenyakit kusta kayak dia dulu. Alam takun abrosah, yakzarukan nasu, bukankah kamu di dulu kusta, orang-orang jijik sama kamu, fakiran, kamu dulu fakir, fa'ataqallahu al-mal, Allah berikan kamu harta, diingetin sama malaikat. Faqala, orang ini mengatakan, innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Saya mendapatkan harta ini kabiran an kabirin, arti turun temurun dari bapak-bapak saya ke bapak-bapak saya. Ini. Wah, kufur nikmat. Faqala in kunta kadziban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau ente dusta, Allah akan balikan kau lagi ke dulu. Miskin lagi, kusta lagi. Qala, kemudian kata Nabi, summa innahu atala qra fi suratihi. Kemudian malaikat ini juga datang ke orang yang tadi, yang dulunya apa? Botak. Nah, malaikat ini juga datang dalam bentuk berpenyakit botak. Miskin. Ya. Rambutnya rontok. Faqala misla ma qala li hadza. Dia mengatakan malaikat ini seperti yang dikatakan pertama. Saya miskin, lagi perjalanan, butuh ya bekal, minta sapi seekor aja gitu kan. Taib. Ya, kemudian ya. Waradda alaihi misla ma waradda alaihi hadza. Namun ditolak juga seperti orang yang pertama menolak malaikat ini. Tanggung jawab saya banyak gitu. Ya, diulangi lagi malaikat. Loh, kamu kan dulu miskin, kamu kan dulu botak, kamu Allah berikan. Oh enggak, ini dari warisan saya, turun temurun. Ya. Kata malaikat, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau ente dusta, Allah akan balikin kamu lagi loh ke dulu. Seperti dulu, semula. Waqala, Nabi bersabda, wa atal a'ma fi suratih. Malaikat ini datang ke orang ketiga yang buta. Malaikat ini datang juga dalam bentuk seperti dia dulu buta. Dia kan sekarang udah melihat, hartanya banyak. Malaikat ini miskin. Ya, malaikat ini nyamar dia dari miskin, rajulun miskin, wabnu sabil, orang miskin, lagi safarin qatat bil hibal fi safari, kehilangan kehabisan bekal nih, fala balagha lil yauma illa billah summa bika. Gak bakal nyampe ini hari ini saya nyampe melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah summa bika, kemudian engkau. As'aluka billadzi radda 'alaika al-basarak, aku minta kepada Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Ya, syatan. Atabal, aku cuma minta kepada engkau syatan, seekor kambing. Ya. Yeah. Atabal lagu biha fi safaris, yang saya bisa melanjutkan safarku. Faqala, orang yang ketiga ini mengatakan, qad kuntu a'ma. Oh, dia ngaku ini. Saya dulu juga buta. Kalau yang tadi kan enggak ngaku. Oh, enggak, bukan saya itu gitu. Saya dulu enggak pernah kusta gitu. Qad kuntu a'ma. Iya benar, saya dulu buta. Faradallahu ilayya basari. Allah kembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta. Ambil aja kambing sesuka engkau. Wada masyita, tapi tinggalin juga yang kau sukai. Ambil suka susu kamu, tapi sisain. Tinggalkan. Yang kau sukai mana, yang buat saya yang mana. Ambil, terserah. Ya. Fawallahi la ajahaduka al-yawma. Demi Allah, saya enggak akan menghalangimu hari ini. Bisa'in dengan sesuatu apapun, akhut tahu. Yang engkau ambil, lillah, karena Allah, saya begitu, udah, ambil. Saya enggak akan halangin kamu. Kamu mau apa? Ambil tuh, kambing saya ada satu lembah. Kata malaikat, faqala amsik malak. Udah tahan aja hartamu. Saya enggak ambil lagi. Fa innama ubtulitum. Kalian ini cuman sedang diuji. Faqat radiyallahu anka. Allah ridho sama kamu. Wasakhitu ala sahibaika. Allah ridho terhadap dua temanmu. Yang mana tadi? Yang kusta dan yang botak. Akhrajahu. Ya, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini. Ya. Syarhul kalimat Bani Israel humma bana'u Ya'qub ibnu Ishaq. Bani Israel adalah anak-anak Ya'qub bin Ishaq ibnu Ibrahim al-Khalil. Israel laqabu Ya'qubah, laqab dari Ya'qub. Artinya adalah Abdullah. Aqra man saqata sya'ru ra'sih, yang rambut kepalanya rontok. Rambut kepalanya rontok, la yanbutu li ra'sihi sya'ru, enggak numbuh lagi. Ya batalihim, Allah menguji mereka, yakhtabirahum. Ya bataliyahum yakhtabirahum, Allah menguji mereka. Sampai disebutkan qadirani annasu bih, yang orang-orang jijik terhadapku, ai kariha annasu. Orang-orang jijik bisa babi ru'yaya, disebabkan melihatku, wal qurba minni, dan dekat kepadaku. Fadabaha anhu qadarah, dan Allah menghilangkan dari dia qadar di ai sufiya, dia disembuhkan min barasihi, dari penyakit ya kustanya, dari penyakit butanya, dari penyakit botaknya. Disebutkan tadi dia diberikan onta yang berumur, onta betina hamil usyara hamilan, jadi itu hamilnya 10 bulan. syatan wa walidan ay zata waladin. Diberikan yang buta tadi seekor syatan walidan, yaitu seekor kambing yang memiliki seekor anak. Fa untija hadani ay tawalliya tawallaya, yaitu keduanya memelihara. Yang pertama, yang kedua dapat onta dan dapat sapi tadi dia pelihara. Intajal ibil, sehingga menghasilkan onta wal bakor dan sapi wa islahuma, dan bagus hasilnya sampai mencapai satu lembah. Waladahada, ya. Disebutkan di sini berkembang biak, tawalla taulidal ghanam wa islaha. Yang orang yang ketiga juga tadi, kambingnya melahirkan, dia pelihara terus berkembang biak kambingnya dan islaha, bagus hasilnya. Nah, malaikat tadi menyebutkan rajulun miskin ibnu sabil in qata'at bil hibal, maksudnya apa? Al asbabu allati atlubu biha arrizqu, yaitu telah terputus sebab-sebab yang saya bisa mencari rezeki. Udah habis nih, saya udah putus asa, mau kemana lagi? Saya minta pada engkau ba'ir, saya minta pada engkau ghanam, saya minta pada engkau bakar. Nah, seekor kambing, seekor unta, begitu. Kata dia, ketika diingatkan oleh malaikat, kamu kan dulu miskin, Allah berikan kamu. Kata dia apa? Inna mawaristu hadzal mala kabiran an kabirin. Saya mewarisi harta ini dari pembesar saya, dari pembesar saya, dari orang tua saya, dari orang tua saya. Ai waristuhu min abi wa ajdadi. Saya warisi dari bapak saya, dari kakek-kakek saya. Nah, ini kufur nikmat ini ya. Taib. Asyarhu al-ijmali, penjelasan global. Ya. Ayat hadis ini ya. Yukhbiruna an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita fi hadil qissati as-sahihati, di kisah yang sahihnya ya, di Sahih Bukhari Muslim kisahnya, anna salasatan min fuqara ibani Israil, bahwa tiga orang fakir dari kalangan Bani Israil, yang abras, yang kusta, wa aqra'a, yang rambutnya rontok semua botak, wa ama, yang buta, aradallahu yakhtabira imanahum, Allah ingin menguji keimanan mereka. Fa arsala ilaihi malakan, Allah mengutus kepada mereka satu malaikat. Hina arsalallahu ilaihim dzalikal malaka, ketika Allah mengutus kepada mereka malaikat tersebut, fasa'ala kulla wahidin minhum ala wahidatin mutasawwiran bisuratihi syai'an minal mal. Ya. Maka malaikat ini bertanya kepada semua, salah satu dari mereka semua, ya, tentang satu hal. Ya, mutasawwiran bisuratihi syai'an minal mal, yaitu mau berubah gak bentuknya dia, gangguan fisik dia tadi, dan ditawarkan meminta apa harta, mudzakkiran lahum, ya. Oh ini apaan, malaikat ketika mereka sudah kaya, malaikat ini meminta kepada masing-masing tadi, ya, minta harta, ala hidatin, yaitu dalam bentuk dia yang seperti rupa dia dulu, malaikat yang buta. Mudzakkiran seraya mengingatkan malaikat, lahum kepada mereka, bini amillah alaihim, akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Fajahada kullun minal abrasi wal aqra ni'matallahi alaihim. Namun, ya, yang penyakit kusta, yang dulunya kusta, yang dulunya botak rambutnya, mereka mengingkari nikmat Allah kepada keduanya. Wasyakaraha ala'ma. Namun yang buta tetap bersyukur. Fasakhitallahu alal awalain, Allah murka kepada dua yang pertama, ya, wa salabahuma nikmatahuma, dan Allah menghilangkan nikmat keduanya, dibalikin lagi seperti kondisi semua semula, fakir dan berpenyakit, ya. Wa radiya anis salis wa abqa ala alaihi nikmatahu, ya, dan Allah ridho kepada yang ketiga, yang dulunya buta, yang dikasih kambing, dan Allah tetapkan, kekalkan nikmatnya untuknya. Ya, al-fawaid yang bisa kita ambil faedah, isbatu mu'jizatin nabi, ditetapkannya mu'jizat nabi, karena ini terjadi di Bani Israel, ya. Nabi buta huruf, nabi gak dapat kabar apapun, tapi nabi tahu ini, nah, tentu diberitahu oleh Allah. Asani yang kedua, nisbatun ni'mati ila ghairillah kufrun biha wasababun lizawaliha. Dinisbatkannya nikmat pada selain Allah berarti kufur akan nikmat tersebut, dan sebab dihilangkannya nikmat. Dihilangkannya nikmat dengan kufur nikmat. Ya. Asalis nisbatun ni'am ilallah syukrun laha. menisbatkan nikmat kepada Allah itu berarti bersyukur, karena syukur lisan, syukur kolbu juga. Nah, tinggal syukur lewat amal anggota badan. Dia pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Wasababun libaqaiha, bersyukur atas nikmat sebab nikmat itu dilanggengkan. Ar-rabi isbatul masyiati lil makhluq. Ya, ditetapkannya masyiah bagi makhluk. Makhluk punya masyiah, punya kehendak. Berarti ini sanggahan terhadap sekte apa? Jabriyah. Jabriyah itu mengatakan makhluk enggak punya masyiah. Makhluk kayak robot aja udah diatur. Zina, korupsi, jangan salahkan, udah takdir. Nah, gitu. Makhluk punya masyiah. Walakinnaha tabi'atun li masyiatillahi wa iradatihi. Namun masyiah, kehendak yang ada pada makhluk, itu mengikuti kehendak dan keinginan Allah. Paham gak sih? Allah juga punya masyiah. Ngerti ya? Ya. Allah punya iradah, keinginan. Namun iradah Allah ada dua. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi, gak mungkin gak terjadi. Kafirnya mukmin, kafirnya orang kafir, berimannya orang mukmin, taatnya orang taat, maksiatnya orang maksiat, itu sudah Allah kehendaki, pasti terjadi. Kafirnya iblis, berimannya Adam, kafirnya Fir'aun, berimannya Musa, itu Allah kehendaki. Ini namanya kauniyah. Namun juga Allah punya iradah syariah, bisa terwujud, bisa enggak terwujud. Allah menghendaki iblis beriman, Allah menghendaki ya Fir'aun beriman, terjadi enggak? Enggak. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Nanti itu di pembahasan takdir ya. Berapa bab lagi insyaallah. Isbatu sifat ridha lillahi taala. Ditetapkannya sifat ridha karena Allah degaskan tadi, Allah ridha pada yang buta. Ya. Wa isbatu sifat sakhat lillah taala, dan ditetapkannya sifat murka karena tadi disebutkan Allah murka kepada dua yang pertama, yang kusta dan yang botak. Ya. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab apa? Haitsu dalla al hadisu ala anna nisbatan ni'ami ila ghairillah kufrun biha. Hadis ini menunjukkan bahwa menisbatkan nikmat kepada selain Allah berarti kufur akan nikmat tersebut. Munasabatul hadis lit tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid apa? Haitsu harramal hadisu nisbatan ni'am ila ghairillah. Hadis ini menunjukkan atau mengharamkan disandarkannya nikmat-nikmat pada selain Allah, li'anna dzalika isyrakun ma'allah fi rububiyah. Karena yang demikian itu berarti ya menyekutukan Allah dalam rububiyah Allah. Baik, selesai bab ini. Nanti kita lanjut bab berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.